Adakah wajib di atas imam niat zikir pada tiap-tiap kali takbir intiqalah? Takbir kita nak pindah dari satu rukun ke satu rukun. Masalah kita duduk dalam qiyam, baca fatihah, surah sebagainya. Lepas tu kita nak pindah kepada rokok. Kata Allahu Akbar tu panggil takbir. Ucapan Allahu Akbar panggil takbir. Apa tu pindah dari rokok ke apa nama dari dia ke rokok. Lepas tu daripada rokok kepada i'tidal, tu tukar daripada takbir pergi baca tasmi' dia panggil, iaitu ucap sami'allahu liman hamidah. Lepas pada tu pindah daripada i'tidal nak turun pergi kepada sujud, dia panggil intiqal, berpindah. Tuan ada intiqal, maka banyaklah takbir kerana berpindah tu, lalu mari dengan jamak takbir intiqalat. Dia panggil lah tu dek. Nak tanya kata, adakah wajib atas imam niat zikir tiap-tiap kali? Di sini ada juga penama khilaf di kalangan ulama rahimahumullahu ta'ala. Ada khilaf juga. Sekiranya niat pada takbiratul ihram dah sahaja, adakah memadu? Tengok di atas khilaf tu lah. Satu akau dia kata, ya, nak tiap-tiap kali. Tiap-tiap kali nak niat ke takbir, nak niat apa tu, niat zikir tiap-tiap kali, dia kata. Kemudian satu kawan kata, dak, kita niat di takbiratul ihram dah bisa, tak apa dah. Jadi hak atas kawan kata tiap-tiap kali tu agaknya berat sikit. Tak ada berat. Kalau sekiranya terlupa tak apa. Ini juga tu pula. Ya gini asalnya ya boleh dia bergaduh situ tu. Kerana kita duduk dalam semayat. Asal kita dah. Kita duduk dalam semayat. Nama kata kita munajat ke Tuhan. Bila munajat ke Tuhan, kena kita dengan Tuhan. Tengok kita kebir. Kita duduk baca apa dengan Tuhan. Duduk minta dengan Tuhan. Duduk memuji Tuhan. Ada yang mau pun duduk memuji Tuhan. Gapa dengan Tuhan. Tiba-tiba bila kita nak pindah kan. Nak pindah dia sunat kebir. Allah. Kalau kita semaya sore cara kita, tak ada hal lah. Tak ada berekeh dengan orang lain. Bila kita semaya tu berekeh, tu dipanggil jamuk. Pernah dipanggil jamaah tu, jemaah tu. Karena mana rabat, tambak semaya makmum dengan imam, tu panggil jemaah. Bila kita berekeh dengan orang, di sini tu buat hukum pula. Apa mana? Sunat bagi imam tu menyaringkan. Menyaringkan suaranya mana setiap kali nak intiqal takbir. Sebab apa boleh sunat menyaring? Hikmat menyaring kerana nak pendengar kepada makmum kata pindah imam. Kalau cuba tak deras, selera be makmum balik belakang. Kalau duduk luar semaya ni boleh tanya. Tunduk dulu kan. Tunduk dulu kan. Bangun dulu kan. Mana tengok, tengok dia payahlah nak kita tengok itu bukan dia lah sebenarnya. Nanti nak dengar Rahani bah pula sunat tengok ke tempat sujud. Pakat duduk tengok situ. Tersafiuh liuliah je lah. Lepas tengok situ. Pak nak tahu mana tak ime tunduk tak tunduk. Tunduk bengoh nak tahu mana. Lalu tu sarok menyunatkan. Di suapa disunatkan bagi ime tu menyaringkan. Hingga kalau suara ime tak sampai lagi habis. Disunatkan ada tabligh. Sok letak mubaligh. So juru tulung menyapa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Halik jauh tulung menyapa lagi. Sebab takut berselerok. Tu asalnya. Bila sunat suruh menyaring, takut-takut hatinya gi kerana tu. Kerana nak mendengar semata-mata. Jadi keluar pada kita dari semaya. Kita dah semaya dengan Tuhan. Allah Allah Tuhan Maha Besar. Allah Tuhan Maha Agung. Allah Maha Besar. Tujuan nak we dengar. Jadi nampak dia keluar sikit tu. Lalu itulah sunat ni disuruh ke senyap zikir. Allah Allah Tuhan zikir. Tapi di sampingnya nak we dengar ke imam tak apalah. Dia ada zikir kan? Atau kita ingat kata nak kerja hak disuruh. Mana? Kita ingat kita jadi imam ni. Sunat sunat nyaring ke? Tak kebih kita Allahu Akbar. Nawa aman hak sunat nyaring. Tu masa dia zikir dah tu. Jangan Allahu Akbar nak dengar semata-mata. Ha ni pas keluar bagi. Supaya juga bila tu imam ada silapnya bangun dekat lebih ke? Subhanallah. Subhanallah apa ni? Tuju ke imam dah ada. Tuju ke imam dah. Ke imam silap bangun lebih ke ataupun kurang ke. Kosak kitanya nak jaga imam semata-mata. Terlepas keluar dah. Ah, sebab itulah dia kata bila kita puasa nak jaga semata-mata, ada ulama kata batal. Jadi payahlah sikit situ tu dah. Lalu itulah ya ada gini. Bila kita ingat kata sunat bagi kita jaga, yang tu sudah. Cukup dah tu. Walaupun ada serta puasa nak jaga pun tak apalah. Ingat tu sunat jaga. Ha, kita jadi imam sunat nyaring. Ha, kita relatif jadi mubaligh seorang. Ha, kita ingat tak sunat nyaring. Kau nak dengar ke belakang. Tak apa lah. Dalam keadaan gitu kalau pergi terlupa, terlupa tak apa. Ha, mujurlah. Itu kita ambil hak kaum tu. Nah, inilah pedahnya dia panggil istilah ulama. Pas kalau kita kira sekaligus susah juga, sunat atas kawan, sunat bagi kawan menyaring, bo kawan menyaring batal. Nyo. Kata berah, kata berah. Allahu akbar, batamu. Ah, siya. Betul. Kata berah, kata berah. Allahu akbar, batamu. Tak akan nyanyi lagu tu. Suruh kawan berah, bo kawan berah batalah mu. Ha, pas kita takut batal apa hobo ke hob selewat tabak lihat belakang. Ha, dan nampak juga sampai satu kaum dia kata, tak ada apa nak muka syarat suruh berah. Ha, tu dia. Ni. Itulah di antara lainnya pendek kata khilaf itu adalah rahmat.